sangka dan tak pernah kuduga kasih sayangmu kau curahkan padaku. Walau sejak dahulu kau dekatkan dirimu, namun sayang di kau selalu membisu. Sayang terlama kau nyatakan pernyataan cintamu, kan hanya sekilas senyum yang kau berikan. Bukan maksud diriku menyakiti hatimu, sayang kini terlambat sudah bagimu. Sayang terlambat kau nyatakan pernyataan cintamu, tak pernah kau ucapkan, hanya sekilas senyum yang kau berikan. Bukan maksud diriku menyakiti hatimu, sayang kini terlambat sudah bagimu.